Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'ahudah. Salam atas liman kathira, amba'ad, ya silahkan hafalan. Bismillah. Qala syari rahimallahu ta'ala, wala al-musta'milatun finnahi, wahiyya allati yutlabu biha tarkul fi'la, wa misaluha la musta'mala fi du'a, wahiyya la nahiyatun fil haqiqati. وإنما سميت دعائية تعجبا كما تقدم في لام الأمر نهو لا تهدن هذا مثال لا في النهي وإرابه لا ناهية تهدن فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وهو مجزوم وعلامة جزمه سكون آخره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لا تؤاخذنا هذا مثال لا في الدعاء وإرابه لا داعية تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا دعائية وعلامة جزمه سكون آخره وناء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت واختار ذا بلا ناهية والدعائية أن لا نافية فإنها لا تجزم إذ لا طلب فيها بخلاف لا ناهية فإنها نكيدة لام الأمر أو نذيرتها أو نذيرتها والشيء يهمل على نقيده ونذيره قالت التفتازاني وقد يجزم بلا نافية إن صح معها كي كجيئته لا يكن له على حجة ويمكن تخريجها على حذف الشرط وأداته أي أن أجيئه لا يكن له على حجة وتستعمل لا في النهي الغائب والمخاطب كثيرا ولا تصحب فعل المتكلم لأن المتكلم لا ينهى نفسه إلا على سبيل المجاز وتنزيلها منزلة الأجنبي ولا هذا يهمل ما ورد من ذلك كقول الشاعر إذ ما خرجنا من دمشق فلا نعود بها أبدا ما دام فيها الجرادم بدم الجيم الأقول الواصل بطنا وفصلها من معمولها ضرورة كقول الشاعر ولا ذا حق قومك تظلم أي ولا تظلم حق قومك والطلب فإنه يجزم المضارع على قول ضعيف إذا أسقط الفاء من المضارع الواقع بعده أي بعد الطلب المهدي وقصد به أي بفعل الذي سقطت منه الفاء الجزاء للطلب السابق عليه أي قدر مسببا عنه كما أن جزاء الشرط مسبب عن الشرط نهو تعالى أتلو وإرابه تعالى فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل أتلو فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف الإلة من آخره وهو الواو وإنما جزم أتلو لأنه فعل مضارع تقدمه الطلب وهو تعالى وقصد به الجزاء وهو قول التلاوة مسببة عن إتيانهم فجزم بالطلب كما قاله الخليل وسبويه والفارسي والسيروفي ومن تبعهم لتضمنه معنى حرف الشرط لأن التقدير في المثال المذكور أن تأتوني أتلو عليكم وكيلا نيابته مناب الجازم ومذهب الجمهور أن الجزم بأداة الشرط مقدرة هي وفعل الشرط دال على ذلك الطلب المذكور والتقدير تعالوا فإن تأتوني أتلو عليكم قال الفاكه وابن أنقى وهذا هو الأصح وقال الأزهري والأرجح لأن الحذف والتدمين وإن اشترك في كونهما خلاف الأصل لكن في التدمين أي الذي يقوله سبويه والخليل وأتباعهما يعتبر معنى الأصل ولا كذلك الحذف انتهى واعترض بقوله وقصد به الجزاء أنه بقوله تعالى خذ من أموالهم سرقة تطهرهم برفع تطهرهم باتفاق السبعة لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم سرقة تطهرهم وإنما أريد به خذ منهم سرقة مطهرة لهم فجملة تطهرهم صفة سرقة ولو قرئ بالجزم على معنى أن تأخذ منهم سرقة تطهرهم لم ينتني في القياس لكن القراءة سنة متبعة لكن القراءة سنة متبعة lakinnal qira'atu sunnatul mutabbi'ah. Wa misalu dzalika qaulihi ta'ala wahab li ladunka waliyan wahab min ladunka waliyan yarisuni fa innahu quriya bi raf'i bi takdiri jumlatun yarisuni sifatan li waliyan la jawaban lahab ai hab li ladunka waliyan warisan li wa quriya bil jazmi ala takdiri yarisuni jawaban lahab wa an takdiri an tahab li ladunka waliyan yarisuni. Saya harus diteliti ya i'rabnya. Jangan asal baca, enggak kurang faedah nanti. Dan ditahqiq juga i'rabnya, lafazannya gitu, penekanannya jangan lurus. Tapi kalau penekanannya pas, makhrajnya enak, didengar aja bisa paham gitu. I'rabnya yang pertama diperhatikan. Ya, kemudian juga lafazannya yang jelas. Intonasinya juga yang bagus. Kemudian wattolabu, penjazm berikutnya adalah tolab. Hah? Oh belum itu ya. Wala finnahiyah. Matanya sudah baca belum? Sudah. Ya kita baca dulu matanya. Kemudian penjazm berikutnya wala finnahi wa du'ai nahu la tahzan la tu'akhizna. Penjazm berikutnya yang dia menjazmkan satu fi'il mudhari adalah la finnahi wa du'a. Contoh la tahzan la tu'akhizna. Kemudian yang berikutnya talab, idza saqatatil fa'u minal mudhari'i ba'dah wa qusida bihil jaza'u nahu ta'alau atlu. Talab, apabila saqatal fa' minal mudhari' gugur, dibuang fa'nya dari fi'il mudhari'nya, seandainya ada jumlah yang di situ ada fa' dan setelahnya fi'il mudhari', sebelumnya talab, bagaimana fi'il mudhari' hukumnya ketika itu? Mansub ya kan, dengan fa' sababiyah. Iya kan, pasal biya kan, betul enggak? Sudah lewat kan bahasanya kan, pasal biya adalah fa yang didahului sebelumnya oleh tolab, maka dia mansub dengan al-mudmarah wujuban ba'da pasal biya. Ah kalau fa nya dibuang, madzum. Wa tolab idza saqatatil fa min al-mudhari', tolab apabila jatuh fa nya dari fi'il mudhari' setelahnya. Wa qusida bihil jaza, dan dikehendaki dengannya bihi kemana itu? Wa qusida bihil jaza, bihi kemana baliknya? Ya, kepada fil mudhari'. Ya, pada fil mudhari' yang datang setelah fa. Nahu ta'alau atlu. Ta'alau atlu, kemarilah atlu, maka akan saya bacakan kepadamu. Di sini dihilangkan fa dari atlu. Dari atlu, dan dikendaki dengan atlu jaza, balasan dari yang sebelumnya ta'alau. Wa qawluhu qifa nabki min zikru habibin wa manzili bisiqtil liwa bisiqtil, ada ya-nya situ ya? Masih ada ya-nya sih. Bisiqtil lawa, liwa atau lawa? Liwa ya? Ada ya-nya di sini, lawi. Bisiqtil liwa bainad dakhuli fahawmali qifanabki min zikra habibin wa manzili bisiqtil liwa bainad dakhuli fahawmali. Mana di sini syahidnya? Qifanabki. Nabki di sini fi'il mudhari' madzum dengan talab. Qifa dari waqafa yaqifu qif, ketika yang diajak bicara dua orang maka qifa. Nabki, dibuang ya-nya. Baka yabki. Qifa nabki tadinya. Kifa nabki. Kemudian nah cukup dulu lah. Sampai di situ aja. Disebutkan di sini wala al-musta'malah wala al-musta'malatu fi an-nahyi. Di antara penjazm yang dia menjazmkan satu fi'il mudhari' adalah la yang digunakan fi an-nahyi, pada nahi, larangan. Abi tunahi wa hiya allati yutlab biha tarkul fi'li. Nahi adalah apa yang dituntut dengannya tarkul fi'il, meninggalkan perbuatan. Apa yang dikehendaki dengannya untuk meninggalkan perbuatan. Wa mithluha lal musta'malatu fid du'a, dan yang semisal dengan nahi dalam hal amalan menjazmkan fi'il mudhari setelahnya adalah la yang musta'malah fid du'a, digunakan dalam doa, sama maknanya kandungannya talabu tark yutlab biha tarkul fi'il, ya dikendaki dengannya la du'aiyah untuk meninggalkan satu perbuatan, hanya saja ketika arahnya kepada Allah dikatakan doa. Wa hiya la annahiyah fil haqiqah lamu du'a, hakikatnya sama dengan la annahiyah karena kandungannya sama, talabu tark tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Wa innama summiyat du'aiyatan ta'adduban kama taqaddama fi lamil amr, hanya saja dinamai dengan lamu du'a dalam rangka beradab kepada Allah, sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan lamul amr. Ketika arahnya kepada Allah disebut lamu du'a, ketika arahnya kepada orang yang di bawah kita disebut dengan apa? Lamul amr. Ketika kepada orang yang sederajat dengan kita disebut lam al-iltimas. Nahu la tahzan, la tahzan, hadha mithalu la fin nahi, ini contoh la pada nahi. La tahzan, ucapan Allah ataupun ucapan Rasulullah ya kepada saudaranya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Rabbi la nahiyatun, tahzan fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyati wa huwa majzumun wa alamatu jazmihi sukunu akhirih wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta la tu'akhidhna, hadha mithalu la fi du'a, la tu'akhidhna adalah contoh la pada du'a, karena ini panjatkan oleh hamba kepada Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Rabbiya la du'a'iyatun tu'akhidh fi'lun mudari'un majzumun bila du'a'iyati. La du'a'iyah tu'akhidh fi'l mudari' dijazmkan oleh la du'a'iyah. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirih, tanda jazmnya sukun di akhirnya. Wa na dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Tu'akhidh anta. Wa ihtaraza bila annahiyya wa du'a'iyah anillah annafiyati fa innaha la tajzimu idh la talaba fiha. Dan musannif berjaga-jaga dengan menyebutkan la annahiyya dan la du'a'iyah dari masuknya la annafiyah, karena la annafiyah tidaklah dia menjazmkan dikarenakan tidak ada pada la annafiyah talab, makna talab tuntutan tidak ada. Ya secara lafadznya tidak ada ya, meskipun secara maknanya ada, seperti kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali apa? Allah. Ya di dalamnya ada kandungan larangan untuk kita beribadah kepada selain Allah, bahkan itu lebih ablah. Iya, nahi penafian dengan apa? Khabar bentuknya itu lebih kuat daripada dengan insya. Tapi dari lafaznya enggak ada talab dari lafaznya itu. Ya. Bi khilafi la annahiyah. Berbeda halnya dengan la annahiyah. Fa innaha naqibatu lamil amr. La annahiyah adalah lawan dari lamul amr. Ya. Lawan kan? La nahiyah lawan dari lamul amr. Ya. Au nadhiratuha atau tandingannya. Wa syai' yuhmal 'ala naqidhihi wa nadhirihi. Dan sesuatu itu dalam hukum seringkali dibawa kepada lawannya ataupun yang sejenis dengannya. Ya sudah pernah kita lewatkan ya. Ya, pada pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Kadang sesuatu itu hukumnya dibawa kepada yang serupa dengannya ataupun yang berlawanan dengannya. Dan di sini la annahiyah itu merupakan lawan dari lamul amr, maka disamakan dalam hukum. Sama-sama la nahiyah dan lamul amr menjazmkan. Yang satu melarang, yang satu memerintahkan, ini kan berlawanan. Karena keduanya saling berlawanan, maka dalam hukum disamakan, yaitu bisa menjazmkan masing-masingnya. Nadhir lawannya naqid ya berarti. Qala tiftizani وقد يجزم بلا النافية إن صح معها كي. Kata At-Tirmidzi, terkadang bisa dijazmkan dengan la an-nafiyah apabila sahha ma'aha kai, benar bersamanya, bersama la an-nafiyah itu kai. Contohnya, ji'tuhu la yakun lahu alaihi hujjatun. Ji'tuhu la yakun lahu alaihi hujjatun. Saya datang kepadanya agar tidak ada baginya atas hujjah. Di sini adalah nafiyah, bisa menjazmkan yakun, dikarenakan bisa dibenarkan bersama la makna kai, kaila yakun gitu. Jituhu la yakun lahu ali alayya hujjatun. Saya datang kepadanya kaila, maknanya agar jangan sampai ada baginya atas hujjah. Nah, ini terkadang demikian kata At-Tirmidzi. Jadi paham ini? Ya. Wa yumkin takhrijuhu ala hadhi syarti wa adatihi ay in ajihu la yakun lahu alayya hujjatun. Tapi mungkin juga dibawa kepada pembuangan syarat, bukan dibawa kepada apa yang disebutkan, yang apa yang disebutkan di atas tadi, ya. Mungkin untuk dibawa kepada pembuangan syarat dan adatnya sekaligus, yakni takdirnya in ajihu la yakun lahu alayya hujjah jituhu. Di situ ada yang mahdhuf in ajihu gitu. La yakun lahu alaihi hujjah, saya datang kepada dia. Jika saya datang kepada dia, maka tidak ada lagi bagi dia hujjah atasku. Ada di situ yang dibuang apa? Harfu syarat dan juga fi'ilnya. Wa tusta'malu la fi nahyil ghaibi wal mukhatab katsira. Dan digunakanlah fi nahyil ghaib, ketika melarang yang ghaib ataupun melarang yang mukhatab, kathira, seringnya. Seringnya lah digunakan untuk melarang yang ghaib dan yang mukhatab. Wala tashabu fi'il al-mutakallim, dan la tidak bisa mengiringi fi'il yang diarahkan kepada mutakallim. Kenapa? Li'annal mutakallima la yanha nafsah, karena yang namanya si pembicara tidak mungkin dia melarang dirinya sendiri. Illa ala sabil majazi, kecuali di atas sisi majaz saja. Wa tanziliha manzilatal ajnabi, atau ketika didudukkan, diposisikan dirinya seperti posisi orang lain. Terkadang demikian, mengajak bicara diri sendiri, ya, seperti orang lain dirinya. Wa ala hadha yuhmal ma warada min dhalika ka qawli syair. Kepada ini dibawa apa yang datang dari adanya perintah kepada mutakallim dalam ucapannya penyair. Idza ma kharajna min Dimashq fa la ta'ud biha abadan ma dama fiha al-jaradimu. Idza ma kharajna min Dimashq fa la na'ud biha abadan ma dama fiha al-jaradimu. Apabila kami keluar meninggalkan Dimashq, Suriah, fa la na'ud, maka janganlah kami kembali lagi kepadanya selamanya, selama di sana masih ada al-jaradim, orang yang banyak makan. Di sini syaitnya mana? Fala na'ud. Kok boleh di sini la diarahkan kepada mutakallim? Ya tadi. Ya. Li'annahu munazzal manzilatul ajnabi. Ya. Bi dhammil jim, jaradim, jaradim dengan dhamma jim. Maknanya al-akul, orang yang banyak makan. Al-wasi' al-batun, yang luas, banyak, yang besar perutnya. Al-wasi' al-batun, di sini al-wasi' mudhaf, boleh didhafahkan. Kenapa? Al-wasi' al-batun di sini mudhafnya ada alif lamnya, boleh, kenapa? Yang sudah lewat itu? Ya, idhafah lafzi. Atau juga dia sifat didhafahkan kepada yang beral. Ya kan? Sifat al-wasi' sifat diubahkan kepada al-batun, yang itu beral. Wa fasluha min ma'muliha daruratun ka qawli syair. Memisahkan antara la dengan ma'mulnya, yaitu fi'il mudhari' yang dijazmkannya. Darurah ini darurat, seperti ucapan penyair, wala za haqqa qaumika tadhlim. Maknanya, jadi za itu di Arab katanya maful yang pertama. Haqqa maful yang kedua. seperti yang antum lihat di situ di catatan kakinya. Ya. Za maf'ul awal, haqqa maf'ul tsani. Jangan, intinya maknanya janganlah engkau menzalimi haqqaummu. Ai wala tadhlim haqqa qaumik, maknanya wala tadhlim haqqa qaumik, dipisahkan di sini antara la dengan ma'mulnya tadhlim oleh pemisah berupa maf'ulnya. Ini darurah syi'riyah. Tidak boleh pada selain itu. Sehingga antum tidak boleh mengatakan ya la ta'aman ta'kul. Ya, al-yaum misalkan enggak boleh. Wa talabu, kemudian penjelasan berikutnya talab. Sri Fahmi sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Iya, kalau kharraja ala itu menggolongkan itu. Kharraja ala. Digabungkan, digolongkan. Kalau kharraja ala menemui fa kharraja ala qaumihi fi zinati. Tapi kalau kharraja ala biasanya kalau dengan ra ala kharraja ala. Wa talab, kemudian talab, fa innahu yajzimul mudari'a ala qawlin dha'ifin. Talab, sesungguhnya talab menjazmkan fi'il mudari', tapi ala qawlin dha'if, di atas pendapat yang lemah. Kapan itu talab bisa menjazmkan fi'il mudari' setelahnya? Idza saqatatil fa'u minal mudari', apabila fa'nya gugur, dibuang dari fi'il mudari' al-waqi' ba'dah, yang jatuh setelahnya, setelah talab itu. Ai ba'da talabil mahab, yakni setelah talab yang murni. Tidak terbatalkan oleh nafi. Wa qusida bihi ai bil fi'l alladhi saqatat minhu alfa, dan ketika dikehendaki dengan fi'il yang digugurkan darinya fa, ajaza balasan. Jadi talab dia menjazmkan fi'il mudhari apabila fa'nya dibuang dari fi'il mudhari' setelahnya dan diniatkan fi'il mudhari' tersebut sebagai balasannya dari talab. Al-jaza li talabi sabiq, sebagai balasan dari talab yang mendahuluinya. Ay qaddara musabbaban anhu, ataupun qaddara musabbaban anhu, kama anna jaza'i syart musabbabun 'ani syart. Makna qusida bi al-jaza adalah kudira, ditakdirkan fi'il mudhar tersebut musabbaban anhu, disebabkan oleh talab. Seperti ta'alu atlu, ditakdirkan di sini at-tilawah dari ta'alu tadi, perintah untuk datang. Ta'alu artinya apa? Hah? Iya, apa bahasa Arabnya? Akbil ya. Kalau hati nawil, ya kan? Nawil. Sebagaimana jaza'u syarat, balasan bagi syarat disebabkan oleh syarat. Jadi kiaskan dengan itu. Syarat dengan jawabannya. Nahu ta'alu atlu, i'rabnya ta'alu fi'lun, fi'lu amrin. Ini juga fi'lu amrin. Susunannya mudhaf ilaih. Kalau fi'lu mudhari' itu na'at man'ud, fi'lun mudhari'un. Fi'l madhi juga na'at man'ud, fi'lun madhin. Fi'l amr mudhaf ilaih. فعل امر مبني على حذف النون وواو الجماعه ضمير متصل في محل رفع فاعل اتلو فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب اتلو فعل مضارع يعني جزمكن oleh jawab talab مجزوم بجواب الطلب dijazmkan sebagai jawab talab اتلو فعل مضارع مجزوم dijazmkan بجواب الطلب seperti sebagai jawaban dari talab gitu bukan dengan jawaban dari talab ya. Dijazmkan sebagai jawaban dari talab. Karena jawaban talabnya itu atlu kan. Talabnya ta'alo. Jawabannya apa? Atlu itu kan. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah min akhirihi wa huwal waw. Wa innama juzim atlu, hanya saja di sini atlu dijazmkan li annahu fi'lun mudhari'un taqaddamahu talabun, karena dia adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh talab. Wa huwa ta'alo, yaitu ta'alo. Wa qusida bihil jaza, dan dikendaki dengan atlu itu balasan dari talab. Wa huwa kaunu tilawati musabbabatan an ityanihim, yaitu bahwasanya tilawah itu disebabkan diakibatkan oleh ityanihim, kedatangan mereka. fajuzima bitolab, sehingga dia pun dijazmkan oleh tolab. Kama qalahu al-Khalil, sebagaimana ini dikatakan oleh al-Khalil si, dan Sibawai, al-Farisi, Sirafi, wa man tabi'ahum, dan yang sependapat dengan mereka. Kenapa demikian? Litadhammunihi ma'na harfi syarat, karena dia tolab itu mengandungi makna huruf syarat. Ya, karena dia mengandungi apa? Makna huruf syarat tadmin, berarti mentadmin pada tolab tersebut huruf syarat. Oleh karenanya, ya, fi'il mudhari setelahnya dijadikan seperti jawab syarat yang dia dijazmkan. Sifam ini pendapatnya yang pertama yang dilemahkan di sini oleh Asy'ariyah. Tapi di sini pendapatnya tokoh-tokoh besar ya. Khalil, Sibawai, Al-Farisi, As-Sirafi. Lianna taqdir fil misal al-madhkur in ta'tuni atlu alaikum. Karena takdirannya, takdiran makna dalam contoh yang disebutkan, in ta'tuni atlu alaikum, jika kalian datang kepadaku, atlu alaikum, ini saya akan saya bacakan kepada kalian. Itu tadmin, kandungan yang ada pada ta'alau, in ta'tuni. Jadi tadmin, makna tadmin. Wa qila liniyabatihi manabal jazim. Ada juga yang berpendapat lain, kenapa bisa menjazmkan ya talab itu liniyabatihi manabal jazim, karena dia talab menggantikan posisi penjazm. Wa madhhabul jumhur, sedangkan pendapat jumhur, annal jazma biadati syartin muqaddaratin hiya wa fi'lu syarat. Ya. Dalla ala dzalika talab al-madhkur. Madhhabnya jumhur bahwasanya al-jazm, jazmnya itu bukan dengan tadmin. Bukan pula dengan niabah, manabal jazm, manabal jazim, tapi biadati syartin muqaddarah. Dengan adatu syarat yang ditakdirkan. Dia adatu syaratnya dan juga fil syaratnya sekaligus. Yang itu menunjukkan kepada talab yang telah disebutkan. Jadi jazmnya oleh apa? Adatu syarat dan fil syarat yang menunjukkan kepada talab yang telah disebutkan. Takdirnya fa'alu fa in ta'tuni atlu alaikum, gitu. Kemarilah jika kalian datang kepadaku, atlu alaikum. Ya, berarti atlu jazmnya dengan apa? Kata jumhur dengan adatu syarat al-mahdhufah ma'a fi'il syarat. Jadi paham ini ada berapa pendapat, berarti tiga ya. Ada tiga pendapat ya. Pendapat yang pertama tadmin, yang kedua karena tolab menggantikan posisi penjazm, dan yang ketiga pendapat jumhur, yaitu dijazmkan oleh adatu syarat yang mahdhufah ma'a fi'il syarat. Qala al-Faqihi wa Ibn Anqawa hadha huwa al-ashah. Kata al-Faqihi, inilah yang lebih sahih. Wa qala al-Azhari huwa al-arjah. Kata al-Azhari, ahlu lughah, inilah yang lebih rajih. Kenapa demikian? Lianna al-hadhaf wa tadmin wa in ishtaraka fi kawniha khilaf al-asal. Karena hadaf pembuangan, pembuangan ini pendapatnya siapa? Madhab siapa pembuangan? Jumhur. Hadfu ada itu syarat. Ya, maaf li syarat, maaf li syarat. Karena hadaf pembuangan dan tadmin, ini pendapatnya Sibawai dan yang lain. Meskipun keduanya isyaraka, sama. Fikaunihima, dari sisi keduanya khilaful asal. Menyelisih asalnya, asal mananya kan tidak ada di situ. Tadmin, tidak ada pula hadaf. Iya kan, asalnya seperti itu. Tolab murni. Meskipun keduanya sama-sama menyelisih asal dari peletakan tolab, lakin fi tadmin ay alladhi yaquluhu Sibai wal Khalil wa tsba'uhuma fa ya'tabir. Di sini fa'nya apa? Tadmin. Ya'tabir makna al-asl wa la kadzalika al-hadaf. Ya. Hanya saja dalam tadmin yang itu dikatakan oleh Sibai dan Khalil dan juga yang sependapat dengan keduanya, ya'tabir makna al-asl, masih melihat memandang makna aslinya. Wala kadzalika al-hadaf, berbeda halnya dengan hadaf, sudah tidak dipandang lagi makna aslinya. Takdirannya apa tadi kata Sibawai? Ya'tabir, mengambil atau memandang makna asal. Makna aslinya apa tadi? Ta'alau, ya tadi, in ta'tuni gitu. Memandang makna asal gitu. Sedangkan hadaf tidak memandang makna asal. Makna asalnya tetap dibiarkan gitu, ada. Iya kan? enggak dirubah gitu, sesuai ditetapkan apa adanya asalnya. Ta'alau ditetapkan apa adanya, kemudian setelah itu dimunculkannya mahdzuf. Adapun apa si bawai memandang makna asalnya, adapun asalnya diabaikan berarti kan makna asalnya di intaha wah taraza biqaulihi wa qusida bihil jazaa'u an nahwi qaulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Dan musannif pun berjaga-jaga dengan ucapan beliau wa qusida bihil jazaa', dan dikehendaki dengan fi'il mudhari' setelah talab jazaa', berjaga-jaga dengan ucapan ini dari contoh atau semisal contoh khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah dari sebagian harta-harta mereka, min tab'idiyah di sini. Tab'idiyah. Kalau Zamakhsyari mengi'rab min tab'idiyah itu isim. Seperti ba'bo, maf'ul berarti. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sadaqah. Tutahhiruhum, yang itu mensucikan mereka. Diraf'i tutahhir, dengan merafa'kan tutahhir. Dirafa'kan di sini. Ya mengapa? Padahal sebelumnya ada tolab khud. Kemudian datang setelahnya fil mudhari'. Kok dirafa'kan, tidak di apa? Jazamkan tutahhiruhum. Mengapa? Gitu. Ini dirafa'kan bittifaqi sab'ah, dengan kesepakatan qira'ah sab'ah. Likaunihi laisa maqsudan bihi makna in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhiruhum. Kenapa? Nah, jadi kalau syarat pertama ada ya kan, enggak ada fa'nya fil mudhari'nya. Tapi syarat yang kedua enggak ada. Yaitu dikehendaki dengan fi'il mudhari'nya balasan. Ya, itu enggak ada sehingga dirafa'kan. Sebutkan di sini. Karena dia tutahhiruhum tidaklah dikehendaki dengannya, ataupun ayat ini khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tidaklah dimaukan darinya makna in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhiruhum. Jika kalian wahai para amil-amil zakat mengambil dari sebagian harta, mengambil dari mereka sebagian harta mereka, itu tutahhiruhum. Niscaya kamu, kalian mencucikan mereka, tidak kan? Maknanya tidak seperti itu. Bukan maknanya jika kalian mengambil harta zakat mereka, berarti kalian telah mensucikan mereka, bukan. Balasannya kalian mensucikan mereka, bukan. Wa inna ma uridu bihi khudh minhum shadaqatan mutahhiratan lahum. Hanya saja yang dikehendaki dari makna ayat ini adalah ambillah minhum dari mereka ya, sodakotan tut mutahhiratan, sodako yang mensucikan, sodako yang mensucikan. Jadi sifat tutahhiruhum jumlah sifat bagi sodako, karena dia datang setelah nakiroh, sodakotan nakiroh, tutahhiruhum diarah sebagai sifatnya. Mutahhiratan lahum, yang mensucikan diri-diri mereka. Fajumlah, maka jumlah tutahhiruhum sifat bagi sodako. Walau kuri'a bil jazm ala makna in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhiruhum lam yamtani' fil qiyas. Seandainya dibaca, ini bukan dalam ayat ya. Seandainya dibaca dalam contoh di luar itu dengan jazm, karena menghendaki makna in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhiruhum lam yamtani' fil qiyas, maka tidak terlarang dalam qiyas itu. Seandainya dimaukan kalau kalian mengambil harta sebagian harta mereka, tutahhiruhum, kemudian sucikanlah mereka. Seandainya itu ini maukan, ya secara kias tidak ada larangan. Di luar ini, gitu, di luar ayat ini misalkan. Lakinil qira'atu sunnatun muttaba'ah, hanya saja yang namanya qira'ah sunnah yang harus diikuti. Sunnah yang harus diikuti. Meskipun kalau antum lihat di situ dari sisi qa'idah, yang menyelisihi, misalkan yang masyhur. Tapi qira'ah sunnah muttaba'ah. Ataupun juga dalam rosem itu. Kan banyak beda tuh. Kalau kita cek rosem Utsmani dengan rosem-rosem yang antum pelajari, terkadang berbeda. Ya harus seperti itu penulisannya kalau Al-Quran. Itu sunnah muttaba'ah. Jangan antum tulis dengan apa yang antum pelajari. Pada kalimat-kalimat tertentu berbeda. Iya kan? Berbeda. Kadang misalnya qanitat, tulisannya qaf sama nun langsung, ya kan? Enggak alif setelahnya. Nah itu sunnah muttaba'ah, ya diikuti. Kalau antum menulis Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an seperti itu tulisannya. Wa mithlu dzalika qauluhu ta'ala fahab li min ladunka waliya yarithuni. Yang semisal ini juga, yang mana tidak dikehendaki dari fi'il mudhari'nya jaza, adalah firman Allah Ta'ala yang mengisahkan ucapannya Nabi apa? Zakaria ya? Iya kan? Fahabli min ladunka waliya yarithuni. Ya Allah, berikanlah untukku waliya, keturunan. Ini maksud keturunan, anak penggantiku, sepeninggalku. Yarithuni, yang dia nanti sebagai pewaris. Ya, pewaris dariku, waris kenabiannya. Fa innahu quri'a bi rafa', sesungguhnya dibaca dengan rafa', yarithu. Bi taqdiri jumlah yarithuni sifah liwaliyan, dengan menakdirkan jumlati yarithuni, gitu, jumlati yarithuni mudhari. Bi taqdiri jumlati yarithuni, dengan menakdirkan jumlah yarithuni sifatan, sebagai sifat liwaliyan, bagi wali. Seorang wali, anak yang mewarisi ya kenabianku. Karena nanti enggak mewarisi harta benda. Iya kan? Nubuah. La jawaban lihab. Itu sifat yarithuni bagi wali. Bukan jawaban. Yarithuni bukan jawaban bagi hab. Ay hab li min laduka walian warisan li. Makna ayat ini adalah, ya Allah berikanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang mewarisiku. Wa quri abil jazm ala takdiri yarithni. Jawaban lihab. Dan dibaca juga dalam kiro'ah. Satu kiro'ah. Enggak disebutkan di sini siapa pada kira siapa, dengan jazm fahabli min ladunka waliyan yarithni, dengan jazm ala takdir, dengan menakdirkan yarithuni sebagai jawaban dari hab, berikanlah ya Allah kepadaku seorang anak yarithni, ini saya diakan menjadi pewaris bagiku. Jawaban wa takdir, takdir inta in tahibli wahaba yahabu ya, in tahabli wahaba yahabu ya, wahaba yahabu. Betul enggak? Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Wa taqdir, takdirnya in tahabli min ladunka waliya yarisni, jika engkau menganugerahiku dari sisimu seorang anak yarisni, ini saya akan mewarisiku. Wa qawlih, atau wa qawluh, dan contoh ucapan penyair, qifa nabki min zikru habibin wa manzili bi siqtil liwa baina ad-dakhuli fa haumali. Qifa, berdirilah kalian berdua, atau berhentilah kalian berdua. Nabki, mari kita menangis. Min zikru habibin wa manzili, karena mengingat, mengenang seorang kekasih dan sebuah rumah yang ada di siqtil liwa, daerah berpasir lembut. Baina dakhuli fahawmali, di antara dakhul, nama satu daerah, fahawmal dan haumal, nama satu daerah pula. Ini ucapannya Imrul Qais. Hadzal bait min qasidatin min at-tawil. Bait ini dari sebuah qasidah yang perwazan tawil. Qalahu Imrul Qais ibnu Hujr, diucapkan oleh Imrul Qais ibnu Hujr dengan dhammah ibnu al-Harf al-Kindi. Asy-syair al-jahili al-masyhur. Penyair jahili yang masyhur. Fasih ya syairnya. Terkenal. Wa huwa awwalu min qasidatil qamin. Wa huwa awwalu man qasada al-qasaid, dialah orang pertama yang melantunkan qasidah-qasidah. Wa huwa awwalu man qasada al-qasaid. Wa awwalu syi'rin qalahu, dan awwalu syi'rin qalahu annahu, dan itu adalah awalu syi'rin, atau banyak istinafiyah seperti ya. Wa awalu syi'rin qalahu annahu, dan syair pertama yang diucapkannya adalah bahwasanya dia Imrul Qais lamma rahaqal hulm, tatkala sudah hampir memasuki waktu baligh. Wa lam yaqul syi'ra, dia tidak mengucapkan sebuah syair pun. Maka bapaknya berkata, laisa hadza bibni, ini bukan anak saya ini. Innahu law kana kadzalik laqala syi'ra, sanaya dia benar-benar anak saya ini, saya dia akan mengucapkan, melantunkan syair. Faqala lisnaini min ashabihi, maka dia pun menyuruh dua orang temannya, khudha wa dhhaba bihi ila makani kadza wa kadza fadhbahahu wa atiyani bidami famadaya bihi hatta wasala al-mahalla al-mu'ayyana fashara'a liyadhbahahu fabaka. wa qala kaifa nabki min dhikra habibi min dhikra habibin wa manzili. Berkata bapaknya kepada dua orang temannya, ya bawa dia, ya, ambil dia, pegang dia, bawa dia, seret dia ke tempat ini dan itu, kemudian sembelihlah dia, kemudian wa'tiyani bidami, bawalah setelah itu darahnya. Mari ya. Fama boyabi, maka keduanya berangkat membawa Imrul Qais hingga sampai ke satu tempat tertentu, maka keduanya mulai menyembelihnya. Kemudian Imrul Qais menangis dengan berkata, "Qifa." Nangisnya bukan karena apa yang sembelih ya. Nangisnya bukan karena takut sembelih. Ingat kekasih dan ingat apa? Sebuah rumah. Ya ini enggak usah dipedulikan itu. Syahidnya aja, luhonya aja. "Qifa nabki min dzikra habibin wa manzili." Jangan terbawa kemana-mana aja. Qifa dari waqafa yaqifu. Ya, berdirilah. Kalian berdua, mari kita bersama-sama nangis. Ingat-ingat kekasih dan sebuah tempat rumah ataupun tempat. Sudah biasa ini ya. Sudah dibaca dulu deh. Qala asy-syari' alaihi rahmatullah wa qala qifa nabki min dhikri habibin wa manzili fa raja'a bihi ila abihi wa qala lahu hadha ash'ar man ala wajhi al-ard faqad waqafa wastawqafa wa baka wastabka wa na'a al-habiba wal manzila fi nisfi baytin faqama ilayhi wa atanaqahu wa qala anta ibni haqqan al-lughatu qifa أمر من الوقوف وهو القيام والخطاب إما لنديميه أو لنفسه وهواه على سبيل التجريد تحسرا وتندما أو على أن المراد بتثنية الواحد على جهة التأكيد على ما جرت به عادة العرب من أنهم يخاطبون الواحد مخاطبة الاثنين كقول تعالى ألقيا في جهنم فإنه خطاب لمالك خازن النار والعلة في ذلك أن أقل أعوان الرجل في مال وإبل اثنان وقل رفقة ثلاثة والبصريون ينكرون لهذا قال الزجاج في الآية إنه خطاب للملكين ويكون حينئذ قوله قفا خطابا لصاحبيه ونبكي أمر من البكاء والذكر بمعنى والسقط بكسر السين منقطع الرمل حيث يدك واللوى حيث يلتوي وفي القاموس اللوى ما التوى من الرمل أو مستدقه والدخول بدال مهملة مفتوحة أو مضمومة الفحاء مهملة أو معجمة فلام أو حوملي بحاء مهملة أيضا موضعان من منزل كلب الإعراب قفا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف وهذا إن لم تجعل الخطاب الاثنين وإلا فهو مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف تثنية فاعل نبكي فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الياء وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن من ذكرى جار مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر لأنه اسم مكسور وهو مضاف وحبيب مضاف إليه ومنزل معطوف على الحبيب بصدق جار ومجرور والجملة في محل جر صفة لمنزل والجملة في محل جر صفة لمنزل اللواء مضاف إليه وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف لأنه اسم مكسور بين ظرف مكان والجملة في محل نصب على الحال من صدق أو من منزل الدخول مضاف إليه والفاء حرف عطف بمعنى الواو كما قال العيني وقال في العقد في العقد المكلال المعنى بين أجزاء الدخول فحوملي فيصير الدخول كاسم الجمع مثل قوم ورهد وإلا لم تصح الفاء لاستيراد التعقيب في معطوفها على ما قبله من غير مهملة بينها فلو لم يقدر أن سقط من أجزاء الدخول امتنع عطف حوملي عليه بالفاء كما لا يخفى على متأمل أو في شرحي على شواهد شرح القطر كلام قريب من هذا فراجعه والمعنى قف يا صاحبي ولا تعجل على ذبحي وساعدان في البكاء على ذكرى حبيب ومنزل كائنين عند منقطع الرمل بين أجزاء الدخول فحول والشاهد في نبكي حيث جزم لأنه جواب الأمر وذلك لأنه خلى عن الفاء وقصد به الجزاء أي أن تقف نبكي فالبكاء مسبب عن وقوفهما عن وقوفهم تنبيه الطلب في كلامه شامل للأمر كما مثل والنهي نحو لا تدن من الأسد تسلم والدعاء نحو ربي اغفر لي أدخل الجنة والاستفهام هل تكرمني أكرمك والتمني نحو ليت لي ما لم أنفقه والترجي نحو لعل زيدا يقدم البلاد أكرمه والعرض نحو ألا تنزل عندنا تصب خيرا والتحضيد نحو لولا تأتنا تحدثنا ولا يشترط في الطلب أن يكون هنا بالفعل بل يجزم الفعل في جوابه وإن كان بغير فعل نحو أين بيتك أزرك وحسبك حديث يتم زيد حسبك حديث ينام زيد وقال الشاعر مكانك تحمدي أن تستريحي وشرط غير الكسائي من النحويين لصحة الجزم بعد النهي صحة وقوع أن لا في موضعه مع صحة المعنى فمن ثم جاز لا تدو من الأثر تسلم بالجزم لصحة قولك ألا تدو من الأسد تسلم لأن السلامة مسببة عن عدم الدنو ووجب الرفع في النحو لا تدو من الأسد يأكلك لعدم صحة قولك ألا تدو من الأسد إلا تدنو من الأسد تسلم لأن السلامة إلا تدنو من الأسد يأكلك لأن الأكل لا يتسبب عن عدم الدنو وإنما يتسبب عن الدنو وخالف الكسائي في هذا الشرط فجوز الجزم في المثال المذكور مهتجا بقوله من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا أي بريح الثوم وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على رواية من جزم يضرب لأنه لا يصح تقدير أن في الحديثين مع أنه ورد مجزوما وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الجزم في الحديثين على إبدال الفعل من الفعل بدل الاشتمال على الجواب للنهي لعدم صحة ألا يقرب يؤذينا لعدم صحة إلا يقرب يؤذينا وألا ترجعوا ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wa amma qawluhu ta'ala wala tamnun tastakthir fa qira'atul jumhuri bi raf'i tastakthir id la yasihhu an yaqula alla illa tamnun tastakthir wa imma qira'atuhu bi iskani tastakthir fayumkinu an yujaba an dhalika bi annahu sakanahu wa kifa bi annahu saknuhu wa waqfan wa wasalahu bi niyyati al-waqfi wal ladhi hasuna dhalika munasabatuhu lil af'al al madhkurati ma'ahu wa hiya fakabbir fatahhir fahjur wa la yahsunu ja'luhu badalan mimma qablahu li ikhtilafi ma'nayhi ma li adami dalalati al awwal 'ala al thani. كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزل البيت البيت maksudnya اقرأ البيت كاملا silakan dibaca baitnya secara sempurna البيت مفعول dari فعل محذوف اقرأ البيت فرجع به الى ابيه maka keduanya dua orang suruhan bapaknya kembali membawa Ibnu al-Qais kepada bapaknya. Waqala lah, kemudian menceritakan kepada bapaknya, hadza asy'aru man 'ala wajhil ardi, ini orang yang paling jago syair di muka bumi ini, orang yang paling jago syair di muka bumi ini. Faqad waqafa wastawqafa, dan dia berdiri, wastawqaf dan menuntut berdiri yang lainnya, wabaka wastabka, menangis dan menuntut yang lain untuk turut menangis bersamanya. Wana al-habiba wal manzila, dan dia pun yaitu Ibnu al-Qais, fa'ilnya itu Ibnu al-Qais semua, faqad waqafa wastawqafa wabaka wastabka. Wana, dan dia pun meratapi kekasihnya, wal manzil, dan tempat persinggahannya. Fi nisfil bait, di potongan bait. Faqama ilaihi wa atanaqah, maka bapaknya pun bangkit kepada anaknya Imr al-Qais dan memeluknya. Faqala, dengan mengatakan, anta ibni haqqa, engkau benar-benar anakku. Al-lughah, sisi bahasa, qifa amrun minal wukuf wa huwa al-qiyam, dari al-qiyam, berdirilah berarti. Wal khitab imalina di maihi, arah pembicaraannya qifa bisa jadi kepada dua temannya tadi yang membawa dia. Aw li nafsihi wa hawahu ala sabil tajrid, atau khitabnya kepada dirinya dan hawanya, hawa nafsunya, ya, kepada kekasihnya itu, dirinya dan hawanya, ala sabil tajrid, di atas sisi tajrid, dirinya dilepas dari dua perkara ini, dia mengajak bicara dirinya dan apa, hawa nafsunya, dia mengajak bicara dirinya sendiri dan hawa nafsunya gitu. Ala sabil tajrid, maksudnya dia mengajak bicara dirinya dan hawa nafsunya sendiri gitu. Seolah-olah dilepas dia darinya apa? Dirinya dan hawa nafsunya. Tahassuran, sebagai bentuk penyesalan. Biasa orang menyesal kan seperti itu. Dia berbuat salah, aduh kenapa kamu gini, ya kan? Mengajak bicara sendiri tuh. Misalkan dirinya salah, kenapa sih tadi kamu gini, ngajak bicara sendiri gitu kan. Ini benar enggak? Belum pernah. Pernah belum kalau menyesal? Aduh, kenapa saya kayak gini. Nyesel. Awal annal murada bi tasniyah al-wahid, atau bisa jadi yang dikehendaki dari musanna di sini adalah untuk satu orang. Ala jihati ta'kid, di atas sisi penekanan, karena demikian kadang orang Arab itu mengajak bicara satu orang dengan nomir musanna. Karena biasanya seseorang itu memiliki dua teman, dua penjaga teman, satu yang menjaga kambing, satu menjaga unta. Ala ma jarat bihi adatul Arab, sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung di tengah-tengah orang Arab, min annahum yukhatibuna al-wahid mukhatabat al-ithnain, di mana mereka mengajak bicara satu orang dengan mukhatab kepada dua orang, dengan dhamir yang digunakan untuk dua orang. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al-qiya fi jahannam, Ya, ucapannya siapa ini? Alqiya fi jahannam Allah ya. Alqiya fi jahannam kullu kaffarin 'anid. Fa innahu khitabun li maliki khazini an-nar. Sesungguhnya alqiya adalah pembicaraan yang diarahkan kepada malaikat penjaga neraka. Siapa? Malaikat penjaga neraka Malik ya kan? Seperti dalam ayat apa? Wa nada ya Malik wa nadau ya Maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Wal 'illa fi dzalik, alasannya kenapa digunakan di sini dhamir musanna padahal arah bicaranya kepada mufrad. Anna aqalla a'wani rajul, bahwasanya penolong paling sedikit dari penolong pembantu seseorang fi malihi wa ibilihi, untuk menjaga harta dan untanya, isnan dua. Biasanya demikian. Orang itu ketika punya harta butuh minimal dua. Satu menjaga hartanya, yang kedua menjaga unta-untanya. Wa qul wa qallu rifqah aw qallu rufqah thalatha. Dan paling sedikitnya perkumpulan tiga. Wal basriyun yunkiruna lidzalik lihadza, hanya saja orang-orang Basra mengingkari hal itu. Alqiya dimaukan dengannya khitab kepada satu orang. Kata Al-Basri itu dua orang ataupun dua orang malaikat yang diperintahkan, yang diajak bicara. Qala Zajjaj fi al-aya innahu khitabun lil malakain, kata Zajjaj ayat ini, tentang ayat ini bahwasanya ayat ini khitabun lil malakain, pembicaraan kepada dua orang malaikat. Wa yakunu hina idzin, maka atas dasar ini maka ucapan Imrul Qaisqifa adalah arah pembicaraan kepada dua orang temannya. Wa nabki amrun min al-buka, fil amr dari al-buka. Wal wazikra, wazikr sama bima'nan, satu makna. Wasiqab bi kasri sin munqati'ur raml, wasiqab dengan kasra pada sin munqati'ur raml, pasir-pasir yang lembut. Haythu yadik, di mana sangat lembut, halus. Wal liwa haythu yaltawi, sama juga lembut. Wa fil qamus, tersebut dalam kitab al-qamus. Al-liwa maltawa minar ruml aw mustadiquhu wad-dakhul bidalil muhmalatin maftuhatin aw madmumatin faha muhmalatun aw mu'jamatun falam wa hawmal biha muhmalat biha muhbihain muhmalatin aydan mawdian min manzili kalab. Tersebut dalam al-qamus, al-liwa adalah maltawa minar ruml, apa yang halus dan lembut dari ramal atau mustadiqo, ya sama itu. Wadahul, dan dahul dengan dal tanpa titik yang di fathah da, atau dengan di dhammah du ya. Kemudian haslanya dahul atau duhul, dahul atau duhul ya. Faha, kemudian selanya ha yang tanpa titik atau yang bertitik. Ya, haknya bisa berdiri atau tidak. Sebagaimana apa tadi? Harokat pada da. Bisa bama, bisa fathah. Dahul, dahul, duhul, duhul. Au mu'jamah. Ya. Falam, kemudian lam. Wa haumal, kemudian haumal dengan hak tanpa titik juga. Maudian, keduanya tempat di manzil kalab, di daerah kalab. Al-i'rab, i'rabnya qifa fi'lu amrin mabni 'ala al-fath li tisalihi bi nun at-taukid al-khafifati al-munqalabati alifan lil-waqfi. I'rabnya qifa fil amr mabni 'ala al-fath, karena dia bergandengan dengan nun taukid khafifah, yang nun taukid khafifah itu dibalik menjadi alif karena sebab waqaf. Ini satu pendapat berarti ya. Berarti Arab bicaranya kepada satu orang kalau seperti ini, iya kan? Qifa dianggap di situ alifnya sebagai apa? Nun taukid khafifah yang dibalik menjadi alif. Berarti alif bicaranya kepada satu orang. Ini satu sisi i'rab. Kalau dianggap ini arahnya kepada dua orang, ya berarti alif dhamir fa'il. Wa hadza in lam taj'al al-khitab li itsnain, ini apabila engkau tidak menjadikan arah bicaranya kepada dua orang. Wa illa, jika tidak demikian, yakni jika kamu menjadikan arah bicaranya kepada dua orang, fa huwa mabni ala hadhin nun, maka dia mabninya di atas pembuangan nun, karena minal afal khamsah kan, minal amsalil khamsah, li'annahu minal afal khamsah wa alif tasniyah, dan alif tasniyah fa'il. Nabki fi al-mudhari' majzum fi jawabit talab, dan nabki fi'il mudhari yang dijazmkan sebagai jawaban dari talab. Wa huwa majzum, dan nabki majzum wa alamat al-jazbi hadfu harf al-illah min akhirih wa huwa al-ya, nabki dibuang ya'nya nabki. Wa fa'ilu musatirin fihi wujuban, fa'ilu musatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu min zikra jarun wa majrurun wa alamat al-jarih kasratun muqaddarah ala al-alif mana' min zuhri at-ta'adzur li'anahu ismun maqsurun wa huwa mudhaf zikra mudhaf wa habibin zikra habibin مضاف إليه ومنزل معطوف على حبيب منزل معطوف على حبيب بسقط جار ومجرور والجملة في محل جر جملة ما نينه ها بسقط اللواء جار مجرور في محل جر صفة منزل يا منزل بسقط اللواء lanjutannya itu كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومالي والليوى مضاف إليه بسقط الليوى وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف لأنه اسم مقصور بين الدخول فحومني بين ظرف مكان والجملة في محل نصب جملة بينه بين الدخول فحومني بعد محل نصب على الحال في حال dari سقط الليوى yang ada di antara ini dan itu. Aw min manzil, atau dia hal dari manzil. Wadakhul mudhaf. Hal ya. Bisa hal dari apa tadi disebutkan wal jumlah fi mahalli nasbin al hal min siqti aw min manzil. Wadakhul kemudian dakhul mudhaf ilaih. Wal fa baina dakhuli dakhul mudhaf ilaih wal fa harfu athfin bi ma'na al waw, ma'na waw di sini. Fa'nya bermakna waw. قال العيني كما قال العيني وقال في العقد المكلل المعنى بين أجزاء الدخول فحومل كتا وقال dan berkata العيني sepertinya masih في العقد di dalam kitab العقد المكلل معنى بين الدخول فحومل بين أجزاء الدخول فحومل يعني di antara daerah-daerah yang ada pada الدخول dan حومل di situ terletak sirtil liwa. Siqtul liwa tempat yang memiliki momen khusus bagi Imrul Qais itu antara dakhul dan haumal, dan dia dakhul memiliki bagian-bagian daerah-daerah. Fasuyyira ad-dakhul kasmil jama', maka dakhul dijadikan seperti isim jamak, dia mufrad tapi kandungannya jamak. Misal qaum, seperti qaum, dia memiliki afrad kan, rahat juga. Wa illa jika tidak demikian lam tasih alfa lishtirati ta'qib, tidak boleh menggunakan fa. Seandainya tidak ditakdirkan dakhul itu maknanya jamak memiliki beberapa bagian-bagian. Lishtirati ta'qib fi ma'tufiha, karena adanya persyaratan ta'qib langsung menempel pada isim yang diatofkan dengan fa. Ya alama qabla, dengan yang sebelumnya. Min ghairi muhmalah, min ghairi muhlah bainahuma, tanpa adanya senggang antara keduanya, nempel gitu antara dakhul dan haumal, disitulah. Dan siqtil liwa itu berada di dakhul yang itu menempel dengan haumal. Falau lam yuqaddar anna siqt wa min ajza'i dakhul, seandainya tidak ditakdirkan bahwa siqt termasuk daerah dakhul, maka terhalang untuk mengatofkan haumal kepada dakhul, karena ataf dengan fa menunjukkan nempel. Jadi nempel antara dakhul dengan haumal, dan siqtul liwa itu di perbatasan akhir yang menempel dengan apa? Haumal. Perbatasan akhir dakhul yang menempel dengan haumal. Bil fa dengan fa. Kama la yakhfa 'ala al-muta'ammil, sebagaimana tidak tersamarkan bagi yang muta'ammil memperhatikannya. Jadi dengan fa di sini atafnya dengan fa menunjukkan nempel gitu. Tidak ada senggang. Dan siqtul liwa adalah di antara daerah dakhul yang itu menempel dengan apa? Haumal. Wa fi syarhi 'ala shawahidi syarh al-Qutri kalamun qaribun min hadha faraji'hu. Dan pada syarah saya terhadap syawahid syarh Qutr ada kalam pembahasan yang qarib, dekat dengan ini. Faraji', silakan dilihat kembali kepadanya. Wal makna bashir ini qifa ya sahibayya. Berdirilah wahai dua temanku, wala ta'ajjala, janganlah kalian terburu-buru menyembelihku, dan bantulah aku untuk menangis karena mengingat seorang kekasih dan sebuah tempat yang ada di Munqati'ir Raml, ya, di daerah berpasir lembut. Baina ajza'i dahul fa haumal, yang ada di antara ajza'i dahul, bagian-bagian daerah dahul dan haumal. Wa syahid, dan syahidnya fi nabki haitsu jazama haitsu juzima li'annahu jawabul amr. Syahidnya di sini nabki, di mana dia nabki dijazamkan, li'annahu jawabul amr, karena dia jawaban dari amr. Wa dzalika li'annahu khala 'anil fa, yang demikian karena nabki kosong dari fa. Wa qusida bil jaza, dan dikenaki dengannya jaza, ai yani maknanya intaqifa nabki. Ya. Intaqifa nabki falbuka musabbabun an wuqufihim. Ya, ini jika kalian berdua berdiri, maka mari kita menangis bersama. Maka albuka ini disebabkan oleh adanya wuqufihim, berdirinya mereka. Cukup dulu sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.